Naikkan jiwa bagai sulam di karya itu. Ku harap keikhlasanmu sirami benih yang ku tabur di tamanmu. Jelas rakit pagar semakin kuat tak goyah walau diusik unggas.